pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Edisi hari ini Selasa 29 Maret 2022 bersama saya Ardian Syah. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah diantaranya Radio City 94,4 FM Lok Semame, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, sebanyak 35 unit rumah warga hangus dalam kebakaran hebat yang terjadi di Kampung Tunggel, Kecamatan Rikit Gaib, Gayolues, Minggu malam pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Dari data yang diperoleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Pusdatin BPBA menyebutkan sebanyak 35 KK terdampak akibat kebakaran. Kapolsek Rikit Gaib, Ibtu Masjidul Haq, mengatakan peristiwa ini terjadi begitu cepat. Kobaran api baru bisa dijinakkan pukul 12.00 dini hari dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam. Warga dan aparat kepolisian bersama TNI juga berjibaku menjinakkan si jago merah. Ia menambahkan dalam kejadian ini ratusan warga yang umumnya petani dilaporkan terpaksa mengungsi karena rumah mereka rata dengan tanah. Api diperkirakan berasal dari salah satu rumah warga. Kemudian api begitu cepat menyambar, diperkirakan 1 jam rumah ludes terbakar karena rumah warga berstruktur dari kayu. Kapolsek menambahkan bantuan dari pemerintah daerah berupa tenda dan sembako telah disalurkan hari ini kepada korban. Data yang dihimpun, rumah yang hangus terbakar 35 unit rumah dan rusak ringan akibat dampak kebakaran 4 unit rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Darlun, kita beralih ke Bener Meriah. Satres Narkoba Polres Bener Meriah meringkus seorang oknum PNS diduga memakai narkotika jenis sabu. Pelaku berinisial P, 40 tahun, warga Kampung Lemah, Burbana, Kecamatan Bebesan, Aceh Tengah. Kasatres Narkoba Polres Bener Meriah Ibtu Radius Sianturi mengatakan pelaku diamankan dalam penyergapan kemarin. Barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 0,77 gram ikut disita. Ibtu Radius menambahkan pelaku diringkus polisi di sebuah lokasi di kawasan Kampung Belang Tampu, Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Kini pelaku dan barang bukti telah diamankan di Mapolres untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Polisi telah melakukan pengembangan untuk mengungkap dari mana pelaku mendapatkan barang haram tersebut. Sudarlun, Majelis Pendidikan Daerah atau MPD Aceh Utara memperpanjang masa pendaftaran calon penerima beasiswa mahasiswa miskin tahun 2022 sampai dengan 8 April mendatang. Kebijakan ini diambil karena sejak dibuka hingga 22 Maret pendaftaran masih minim sehingga waktu pendaftaran diperpanjang. Kepala Sekretariat MPD Aceh Utara Dr. Anda Kadijah mengatakan sejauh ini baru 250 mahasiswa yang mengajukan proposal, sedangkan kuota yang disediakan 500 mahasiswa miskin dengan total anggaran Rp800 juta. Karena itu MPD Aceh Utara memperpanjang pendaftaran calon penerima beasiswa miskin tahun 2022 hingga 8 April. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi tidak ada yang berubah, diantaranya surat permohonan bantuan pendidikan, fotokopi kartu keluarga Aceh Utara dilegalisir kepala desa, dan fotokopi KTP. Bila telah mencukupi semua persyaratan, mahasiswa bisa mendaftarkan ke sekretariat MPD di bekas kantor Bupati Aceh Utara di Lok Semawe. Sudarlun, kebakaran hutan terjadi di Pegunungan Gampung Babahlung, Blang Pidi, Aceh Barat Daya, Minggu malam sekitar pukul 18.54 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini membuat warga sempat panik berhamburan keluar rumah sebab gunung yang terbakar berdekatan tepat di atas perumahan warga. Warga setempat, Usman, mengatakan kepanikan bertambah jadi kebakaran hutan terjadi saat warga menunaikan salat maghrib. Kobaran api dengan cepat melahap pohon dan ilalang yang ada di pegunungan, ditambah angin yang berhembus ke perkampungan warga. Menurutnya, sebagian warga langsung menghubungi pemadam kebakaran agar api tidak semakin jauh. Sekira satu jam kemudian api berhasil dipadamkan, namun tim pemadam kebakaran dari BPBK Abdia masih terlihat menyiram untuk memastikan semua aman. Sejauh ini belum bisa dipastikan penyebab kebakaran dan berapa luas kawasan pegunungan yang hangus dilahap si jago merah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, pemerintah melakukan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk mencapai target Indonesia Emas di 2045. Kebijakan ini antara lain kebijakan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, mendorong sektor manufaktur yang berdampak luas, meningkatkan devisa dan investasi, kebijakan program substitusi impor dan kebijakan terkait peningkatan kualitas SDM Indonesia dengan penciptaan digital talent. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Nasional Ikatan Alumni ITS Minggu 27 Maret secara virtual menyampaikan bahwa Indonesia Emas 2045 harus dipersiapkan dan pemerintah terus mendorong agar penciptaan SDM unggul yang kreatif, cakap digital, dan mempunyai mental kewirausahaan untuk menyongsong momentum Indonesia Emas 2045. Pemerintah juga telah menciptakan dan memberikan berbagai regulasi yang memberikan perlindungan dan kemudahan kepada UMKM termasuk pembiayaannya. Dukungan pembiayaan bisa diperoleh melalui kredit usaha rakyat yang mana pemerintah telah memberikan alokasi sebesar Rp373 triliun rupiah dengan bunga 3% hingga akhir 2022. Kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, bersumpah untuk membangun kekuatan militer yang luar biasa dan tidak terbendung. Sumpah ini disampaikannya beberapa hari setelah Kim Jong-un mengawasi langsung peluncuran rudal terbesar Korut. Penegasan Kim Jong-un disampaikan setelah Korut mengklaim sukses meluncurkan rudal balistik antar benua atau ICBM pada Kamis lalu di tengah sanksi internasional. Hal tersebut menjadi momen pertama Korut meluncurkan rudal ICBM pada jarak penuh sejak 2017. Rudal ICBM yang bernama Hwasong 17 ini pertama dipamerkan Oktober 2020 dan dijuluki rudal monster oleh para analis. Rudal yang diluncurkan pekan lalu salah satu dari belasan uji coba senjata Korut sepanjang tahun ini. Tampaknya mampu mengudara lebih tinggi dan lebih jauh dari uji coba yang dilakukan Korut sebelumnya, termasuk salah satu rudal yang dirancang mencapai daratan utama Amerika Serikat. Para analis memperkirakan peluncuran yang sukses mungkin meningkatkan kepercayaan diri Kim Jong-un bahwa negaranya berada di jalur yang benar untuk mencapai pencegahan nuklir. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi hari ini Selasa 29 Maret 2022. Berita sore Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.